Wal makolatu robi'atu te makola sing kaping papat. Ute makola kangkang kaping papat iku an Usmana sang Sidina Usman radhiyallahu anhu. Rupane ana dawuh. Man taraka dunya ahabbahu wa. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika. Wa man hasama tama'anil muslimin ahabbahul muslimin. Mante sapane wong taroka iku ninggal sapa man adunya ing donya. Wong sing gelem ninggal donya bi'an aqalla gambare arep yanto yen nyithekno sapa wong. Nyithekno asyab'a, ana sing maca asyab'a ing war. Wal aqla lan nyithekno mangan. Termasuk ciri utama gedeng donya atau ninggal donya. Cirine iku wa abghadu lan ora seneng sapa wong. Wa abghadu lan ora seneng sapa wong to genci sapa wong asana aing dipuji minan nasi sing manusa. Wong sing ninggal donya iku nak mangan rake-ake terus ora seneng dipuja-puji ahabbahu. Mongko mesti seneng go ing man sapa Allah taala sapa Allah taala. Pergoli anahu krana sak temene man iku taroka berarti ninggal sapa man. Ninggal arya aing riya wa tafakhuran agul-agulan atau sombong-sombongan tafakhur itu api-apian li'anahu krono saat meneman utarwa kau ninggal sopaman arya yang ria wa tafakhur lan kumoluhur utawa gagah-gagahan wong ninggal dunia itu mesti disenengi Allah berkode ini berarti wis ninggal ria lan ninggal tafakhur waman tesapani wong utarwa kau ninggal sopaman adzunuba ing dosa. Wong sing gelem ninggal piro-piro dosa. Ahabba mengko seneng kuwi iman sapa al malaikat tu malaikat. Wong sing ninggal dosa iku yo ngenakno malaikat. Li ana wis ana sak temen iman iku layut ibu iku ora beratno sapa men al katabata ing malaikat tukang nyatet. Malaikat nyatet duwe amtok iku wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng mergo ora keselen apa? Nyatet geneman ngono iki senawawi kok ora Sidina Usman. Ketoran awam Jawa nah saya tidak asal menghentikan uang ninggal tuh saya seneng malaikat jadi Imam Nawawi mereka gak ngel-ngel malaikat tau nyata ketoran lagi Jawa jadi ingat tak terang no, kalau nanti mau cerita hadis nih malaikat itu yo payah nih yo keselan jadi soal malaikat betul nih kalau nu gada wiridan sering tak woco tapi arang-arang. Kau nak tak woco terus malaikat sambet neng pangeran jari raklar nyatet. Terus ono wiridan-wiridan sing abal malaika. Iku termasuk wiridan sing sering kula woco niku alhamdulillahi minal mizan umuntali lemah bablahor itu malaikat dumatur ya Allah. Gua ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampai nopo. Gua ya justru sering-sering. Kamulane tak wajah sabulan bisa. Jadi gua toleransi gua sampai nopo. Malaikat. Jadi gua nunggu empati. No. Jadi malaikat itu yo kesel kan? Asal liane pangeran itu yo kesel. Cuma keselnya malaikat itu yo rako yo kesel ibu, tapi yo kesel. Lan jare Isa Nawawi ana ono wong gak men dosa terus malaikat yo kesel mergo nyatet. Termasuk kesel iku nak nyatet wong ngomong esuk sampai sore ora ono gunane. Mergo malaikat iku mangkel dilebokno kanan ora omongan apik, dilebokno kiri ora omongan apik. Iku yo marai kesel secara psikologis. Nek ini iso berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur misale rugen jagone Mustofa. Iki kang dicet sembelih lembok do mati kan ditulis dosa iku ora dosa. Ditulis ape wong kiai kok amen mikir duit kan. Paham. Akhire sampai urip wis takdir kamu Mustofa. Yo takdir. Terus bariku bakas bisnis sopo nang ngono kan yo ngalengan malaikat. Dilebokno ape kok kiai kok kecangkeman dunya, dilebokno elek nyatane ora ngrasani rondo kan akhire kan. Jadi malaikat itu gak ada kesel, ya. Karena malaikat itu ya makhluk, gak ada sentimen, gak ada apa? Sentimen. Malaikat gak ada sentimen, yang paling dohir itu kayaknya hadis sohain ini. Wonten kayaknya pengajian, kadusnya ini jenis pengajian. Terus dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi. Allah di malaikat yang tukang melaku-melaku. Terus ketika ketemu khilaqot zikri, majlis zikir, mereka ikut. Dan mereka semuanya kata Allah, kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi, saya ampuni. Malaikat yang muni oke, tapi ya ada drengki ini, muni ini. Inna fihim rojulan khotto. Di antara mereka ada wong yang pegangannya salah, Gusti. Mereka ikut majlis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Jadi orang niat ngaji, berkono kancane ning kono. Dia ini ngenteni, akhirnya ning majlis itu. Pokoknya orang niat apa? Ngaji. Ya, contohnya bisa diterusno, dari bojo, dari utang, macam-macam lah. Pokoknya orang niat apa? Ngaji. Tapi apa dari pangeran? Ora dari pangeran. Hum al qaumu la yasqabihim jalisuhum. Ora malaikat, maksud sing rono ora niat ngaji lah. Aku wis sumpah nger wong bergabung wong iku ora bakal celaka. Wis kudu mbok tulis apik. Ya akhirnya muni oke, tapi protes e. Protes e dadi. Dari sapa malaikat kan duwe apa? Protes itu kuwi. Kayak rai-rai sampeyan diangkat dadi khalifah, malaikat yo protes atas alufiha. Mayusidu fiya wasfikut tima. Ngurai-rai ngotor nuk jadi khalifah. Wanah nunu sabbihu bihamdika nukat disulah. Pantasnya rak pulau jadi pemimpin. Wong tukang macam apa? Malaikat pangeran uniknya ranrang no. Mergo pangeran ya bersa anak gue kelakuan yang ngono. Yorak kok temen orang manusia apa? Ya orang ora ora apa? Pangeran ngendikan ini alammu. Mas gue urah apa orang aku jadi singgung nuk dijawab. Gue urah apa orang? Ya jogeman sering dosa ya mari ngel-ngelo malaikat. Iku nak nganti mbok ngel-ngelo dendam repot. Pala napa? Repot. Di annahu karana satemene man sing taro kadulu iku layut ibu ra ngel-ngelo sapa man al-katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabe jamae katib atus kafirin kafaro. Atus ini Quran iki ulaika humul kafaratul fajara. Dadi di antara jamae kafirin kafaro. Katibin katabah fajirin fajar li'annahu krono saat temen-temen iku layut layut ibu iku orang reponto sopaman al-katabah taing biro-biro malaikat sing tukang nulis al-ladina rupane katabah yak tubuna kang podo nulis sopul ladina sayyati yang biro-biro ngamal lele orang ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal lele. Jadi mulanya hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulanya fatihai ke malaikat karubiin, ruhaniin. Dia sering di fatihai kiai-kiai. Ben rapati sentimen. Paham ke ben rapati apa? Contoh yang paling masyur ke Jibril. Fir'aun itu bareng api tenggelam. Itu ya iman. Fir'aun itu bareng api tenggelam ya iman. Itu masyur binasil Quran. Aman tu'annahu la ilaha illalladhi amanas bihi Banu Israel. Aku itu iman. Nak pangeran, ya pangeran Bani Israel. Sekampangannya muni la ilaha il. Iku Jibril lu mangkel. Kok penak ning donya ngaku pangeran budiga sampe mati husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa akhadha Jibril qabdatan min turabin wa dassahu fi fihi Firaun. Pano lemah diseseli cangkeme kok penak ke husnul. Khatimah. Cita-citaku wis nyiksa kowe kok ke husnul. Dadi wah ya malaikat iki jumbo. Sentimene masyaallah tenan. Lah tapi zaman kita ngaji cilik yo jare malaikat ra di sentimen. Iku yo ilmu zaman cilik, gede yo rubah. Aku yo ngandel kayak cilik dikandani jare malaikat ora duwe nafsu, ora duwe mikir yo ngandel. Tuwa-tuwa yo ora pati ngandel. Tapi yo kowe nak mulang ngaji cilik yo nganggo ilmu cilik. Yo pelem nabi enom yo kecut, tapi tuwa yo mateng yo ora usah mbok protes. Lan kok tambah suben tuwa-tuwa menawa yo tambah mau kumpul kowe yo ora oleh mbok protes. Wae ujlah kok mbok kumpul-kumpul. Saiki yo pantese kumpul. Padha ora jelas tapi sampeyan iso wae ra kumpul. Dadi malaikat ngoten, piye gak ada sentimen. Tapi iku mau semuanya terkendali ra kaya kita, guys. Kita itu ora terkendali sekali dia sentimen hasud mek wong no. Nah, malaikat mboten. Sentimen iku cek fillah walillah. Iku mau sanggeng mangkel malaikat teng sinten? Fir'aun wong budigasan sak dunya-dunyane budigasane kelas tinggi ngaku pangeran. Mau angkel Jibril, wong kok ono wong aku nopo? Kok penak pe mati? Tobat. Dadi maca la ilaha illallah rong genep diseseli lemah wis sinten Jibril. Ben ora kasil Gusnul. Di sampean mbuh iku debati Jibril mbek Firaun. Karo. Nanti debat sebetulnya saya sayyidul husnul khotimah. Kok debat sekarang ono pengadilan Ahok. Alah garu-garu ate. Pengadilan di hukum publik itu pengadilan. Jadi Itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya ghirah fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil ghorghoroh. Dia biman zilatil ghorghoroh. Kaya wong sing wis kler-kler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? Pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wis tenggelam tapi masih sadar gitu, tapi sudah halatan ittiroriatan gitu, kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah tidak diterima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimah thayyibah di lafadz nasintan Fir'aun. Ini sentimen, sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril. Karena ini sudah halatan ittiroriah. Makanya dalam fikih, dalam fikih itu misalnya pitik, ya musuh gue sing pitik lu pitik, pitik tendang sepeda motor, duar, ya jek ana nyawane tapi kejat-kejat kan, kejat-kejat terus rohin ke susu disembelih, terus disembelih sampai anak putune, iku ra oleh, iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing itiroriyah napa, nyawa napa, itiroriyah, itu nah ning fikih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustatirah, hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan kejat-kejat menculot-menculot mbok cekel ya ora roh terus mbok sembelih itu jenenge hayatan itiroria. Itu kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan sing mati. Paham kan ya? Tapi nak bar kecelakaan kena sikile jek plilak-plilik roh rugi jek roh plilak-plilik terus berharap diobati jebulit sebelah lho. Jek halal iku perkarane jek di halatan apa ikhtiaria no. Halatan ikhtiaria dadi ana aturan iku. Nak ning desa-desa ora asal jek kejet-kejet kok sebelah burung mati ora iso. Iku ono wis mbok baro lah ya mesti pemenang sing kena dasi, kejet-kejet itu prosedur standar, pancen wong ape mati kudune kejet-kejet, ora kok perkara cek ure. Paham ge? Iku tugale koyo ekor cecek apa? Pedot, iku standare yen kudu kejet-kejet, tapi ojo mbok arep dicek ure. Wis pancen ngono, aneh-aneh. Maksudnya kebo berarti sembelih iku ora langsung mati, ya kejet-kejet iku standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Faham ya? Nah sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejat-kejat itu sudah itiroriyah bukan apa? Ikhtiariyah. Satu gerakan yang sudah semuanya itu itiror apa? Itiror. Itiroriyah itu sudah di luar apa? Ikhtiar. Di luar karpesen. Nah itu tobatnya sudah enggak di. Ini kalau suwon gitu. Kalau mau nangandil kalau. Sampai sementara lah paling enggak. Sampai ke alim kayak aku. Kayak nak eling pangeran pas ngopi. Misalnya kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng-seneng pengiran. Kaya apa mletene wong ngopi? Wong ngopi utawa ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pengiran. Iku jelas ikhtiar ya. Pas iku wis seneng rada ya iso seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Tenan guys lara rada setruk, anak mulai nyio-nyio, kanca mulai nyio-nyio wis ngising ning bantal wis abet. Seneng pangeran jare pangeran bangkune wae kene ra seneng aku. Berat iki napa? Berat. Ana kula nate ngalami kasuf niku. Saurep-urep kula nate ngalami kasuf ya pas mangan karena itu tadi. Meskipun sekian menit sekian detik kok wong-wong sing para pangeran niku ngukur ukuran parah itu ketika halatan ikhtiar ya ketika nama halatan ikhtiar ya itu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang misalnya umumnya wong lanang misalnya bar ngopi waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa kadang-kadang lu bar ngopi ya mikir Gusti ulun mati ora seneng ora seneng lu sito terus iso mulang iso berjuang mau ning swarga terus ngeloni widadari. Kaki agama ini kan untungnya apa? Itu kan hadir nafsi ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang enggak senang mati. Banyak ulama yang enggak senang mati. Bukan karena enggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Dan anak mati rak ngelawan widadari wak hadir nafsi. Pokoknya nak mlebu neraka malah perah malah gitu. Tentu lebih parah lagi. sehingga mereka memikir hadu hadatin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama, sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu enggak baik. Karena dengan Anda syahid, artinya berakhir Anda berjuang li'ilahi kalimatillah. Karena niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat li'ilahi kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba sama jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu enggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid, urusannya Allah. Faham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu udah usah kepengen syahid. Mereka nak kepengen syahid kadang-kadang enggak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Gak latihan pencak silat sih, sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga, nang lon widadari, trauma bojo elek ning donya macam-macam itu kan terus panjang napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja, sebab ini ayat li'ilai kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Karena kalau mulang juga seneng, juga seneng banget. Kalau nunggu gue kesel sangat malam ini. Kalau di dalun tuh minta bana kayak sedur gue kabudut minta kalau kan ngisi akhir sana tentang madrasah sama toleh hajat. Jadi di dalun kalau tentang toleh ngantuk setengah setunggal. Terus kalau wangsul tentang dalam ngantuk jam kali subuh terus mikir. Ya pikiran gue sederhana. Mereka kalau cek ikhtiari, artinya ikhtiari gue cek, ya cek waras, cek ikhtiar. Kuatir kulo keliling pangeran sebenarnya seloro-loronan. Ini gue gak keren, apa? Orang apa? Mungkin dia diterima saking api aneh pangeran, tapi buatan keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyan waras tenan ya saiki, apa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar, ya apa? Halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya, malah nak iso ya ikhtiar tau'an. Tau'an itu nurut kelawan ikhtiar. Aukarhan itu dawe pangeran. Tapi kan arah nurut jadi pikiran dia tak pekso. Wong amin kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepingine wong lanang ora kelayaban dipekso disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung stroke. Paham? Lah nek iso Gus, yus ngenteni wae. Tapi ojo lah. Saat itu kiri kok malah. Ya mas yo, ono. Adi-adi kok ora kan. Terus mati. Aku untuk aku ya kalau gusti bocah serapati keluyuran ujian kau. Ya tak warai cara ni jadi wong sing parek pangeran. Jadi hukumnya pangeran gue sito. Gini gue wong uripku kon ibadah. Ya yuhal mudasir kum fa'anti. Jadi kira usah kepengen kesusu mati. Nak ditukar mati ya mati wae. Tapi rasa kepengen. Biye-biye dengan kita hidup gue nambah-nambahi jumlah wong sing sujud. Yang pangeran. Biar dengan kita aja urip nambah jumlah wong ngaji. Kan lumayan gue rame-rame. Paham ya? Nah, yang Jakarta yang nambah suaranya Anies kan lumayan aja. Nah, mati saya iso nambah. Kok yes. Gue rame-rame. Gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang wong ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergoro fado ilu syuhada, wong-wong sing mati syahid. Terus dia pengen mati. Dia gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi li'ilai kalimatillah dan teng hadisnya seperti itu mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia iku fahuwa syahid dewe ngira dewe kanjeng Nabi wong perang kok niate kalimatu wahyal ulia iku dekne syahid berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap li'ilai kalimat. Lah kok sing ditakdir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate terus semangat. Semangat benang apa? Wong nek cara kula perang panglima perang. Mustofa Ruhin ra tak. Oh, semangat syahid mesti itu. Kira-kira panjang ini mesti. Wah. Ken kok gak tameng? Wah, mboten. Alamat iki salamat mesti. Alamat. Padahal sih suka-suka tanggung standar apa? Kawan. Kan kau utama, buatan. Lu pedang kamu susah kau, kamu berapa nak buatan? Wah, alamat ini apa? Tapi ya api, dibanding orang kafir ya api itu. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti. Tentu Allah memilihkan nabi itu yang kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi enggak ada nabi yang ditakdir kabudut fi ma'rikati kufar. Ya tentu semua nabi syahid. Pokoknya enggak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut. Karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilahi kalimat ilah itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabudut apa syahid meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi enggak ada yang kabundut fi ma'rikati kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama, ya kita khusnudzon, semuanya kita khusnudzon. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatul kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mlebu swarga, nang ngawani widadari mesti urutane kan. Enggak, isunya kita perang di takuna kalimat wahiyal awliya wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadi kan baca ala kalimat ladina kafarus sufla wa kalimat wahiyal awliya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Kalau itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri kowe ora pati safety lah, ora pati jaga keamanan, ora pati opo. Karena orang perang kita tak jauh mus, kue rukun us seratal pun, us janji ya us, kos, sarungan tu sedar. Lagi perang orang detek us mati sih. Wah malang ngel uang. Orang oleh lani ngaji, di kena opo, setahu kulo para nopo para ulama ngendikan sampean delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat apa? Soal nabi ngendikan fadhila syuhada tentu iya kita percaya. Orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita salat kenapa ditampa pangeran? Salat itu juga itu niat sholat tembih ditompok pengiran, toh itu hadir nafsi sholat nang ditompok pengiran, gak nanti tompok aku dilbono suarga, ujung-ujungnya gak nangloni tidak dari ya orang niat sholat itu senyati waku minas sajidin, warkau ma'arokin gusti, makanya nadoni wong nindonya aku sujud pantasnya jenengan disujudi titik us, itu ditompok pengiran malah kalau balik ini malah, kayak niat sholat ya gusti pantasnya jenengan disujudi makanya jenengan pengiran, pantasnya jenengan dirukui makanya jenengan pengiran. Jadi keren mas, wajar lah kalau kau lo ino baduk lo tak tempelan nonteng bumi demi sujud dengan jenengan. Orang apa malam mikir hadir nafsi tompo sujud kulo, wah amatir nih gue jenengan. Seneng aneh kok mikir awak idewi. Mesti terusane tompo sujud kulo, kulo mbus warga ngelan widadari utang lali macam macam us ngoni, kelakuane us ngoni. Cek susah sih ngelam pangeran sing ikhlas, uang elek ngono. Kadang-kadang uang yang mangkel, dimangkel iku uang ape, uang sujud di tenan, disenengi cek goblok. Kalau kau lalu udah dikiai, yo bingung. Akhirnya udah dini ngata nih, ambil bingung sih sidet tapi melaku. Jadi kabeh perintah yang Quran iku wa abud rabbaka hatta yati akal yakin wa kum minas sajidin warka umarokin kum fa'angfir wa rabbaka fa'kabfir jenenge pangeran ya pantasnya ditakbiri pantasnya diagung orang kok ngagung no pangerannya pikirannya nang ditompo nang lebu terus mesti Allah akbar jenengan pantasnya kula takbiri kabira walhamdulillahi kasiro pantasnya kula jadi manusia ini wajah tu wajia lilladhi fatara samawati wal ardo hanifa muslimah wa ma'ana minan pantasnya kula matur jenengan sing atur langit bumi kalau sekali-kali tidak akan menyekutukan jenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya lillah. Sholat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula, kabungan jenengan kabeh. Nah gue kan enggak, sholat kula kudu untuk upah swarga. Haji kula kudu upah swarga. Mergi kula pun bosen di bojo elek, dan ini kerja untuk upah bojo akeh. Ayu. Ibu kelakuan apa, itu ajarannya sopo. Aku udah diulama orang tau ngajari ngono kok murid kudu ngono lah. Iku kan kreasi dia, iku bit aja. Lah orang no guru dia dong lakoni aja dengan apa? Ung guru dia orang ngajar ngono kok muridnya udah jadi. Ung saku kabeh guru-guru kita ngajari inna solati, wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillahi rabbil alamin. Mangsa aku wong waras-waras ngajari ini, tapi kok dadine ngono ya ora ora iku di luar kendali no. Di luar apa? Cara partai politik kok iso dikendalekno. Ya tapi kabeh ku proses nggih. Muga-muga baru kae goblok ku pangeran maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya siko tok satu-satunya harapan. Mergo nek ngaji-ngaji fikih kan ngono anggere ora anggere ana wong salat kok keliru. Angger ingkana aliman amidan batolat salat dhuwur. Tapi wa ingkana jahilan lam tabtul kok pena. Angger bangsa ora roh iku hukume ra sida napa? Batal. Lan iki di kanca alim kula. Ada tu malam ketun, tapi, amen batal lah, malam akhirnya bab solat, bungsu salah kan guru. Nak wong itu aliman, amidan, kok wong yang ngerti, kok tetap ngelakoni, bah, tapi dah bodoh, gak batal. Kok penak aku seperti bodoh ketun, ada tu malam biar perkara ni amen apa? Batal. Yang mana tu? Gue misalnya mangan daging asu, ngerti nak ikut daging asu hukumnya apa? Haram, nak raro. Alah kok penak dadi ora roh. Yo tak wari malih nggih dadi kula suwun dilateke ikhlas iki dilateke. Kan aku penek mati ning donya wis pokoke mangan kopi, ngombe es teh wis nikmat-nikmat diparingi pengiran. Lembok yo sekali sujud wis ora usah mikir nikmat sing kembali ke kowe, wis nikmati wae. Pantes e kowe iku sujud ning pengiran. Wong ajarane sujud coba tak waca ketake sujud. Misalnya sujud syukur atau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabaraka wa ahsanul khaliqin. Sebetulnya ajaran sujud umpama kita donga kan ngono, ya Allah wajah kula nu sujud teng jenengan. Jenengan nu sinten? Jenengan adalah zat sing gawe mripat kula, gawe kuping kula, gawe sedaten yang saya butuhkan dalam fisik saya. Semuanya itu bihaulihi wa kuwati. Semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu. Terus dipuji fatabaraka wa ahsanul khaliqin. Sungguh engkau zat yang terbaik dalam penciptaan. Artinya iku tenan, iku kawula tenan nak sujud yo muji pangeran subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Engko sujud muni subhana rabbiyal a'la dibaleni ping telu. Maha suci zat sing dhuwur. Ora kaya kowe sujud itu semangat dhuwur, pangeran wis ora keduman. Pengiranu koyo apa ya? Koyo kantor sing ke proposal pokoke dijaluki. Yo oleh pangeran yo seneng ae mergo wis makome ngene iku wis alhamdulillah dibaro lah nyatane ya pangeran dibaro. Tapi nyatane dibaro ora disembadani kan. Iku bukti ada masalah. Kok nyatane kok ora napa? Tawarai gitu terus nake kepengen daftar jadi wong apik ya dilatih ya aja terus lah wong apik terus juga mungkin tapi dilatih lah sekali-kali wis iman ainul yakin hakul yakin nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dawuh Sayyidina Umar laula salasun la ahbabtu an altahika bil mauta. Umpama ora ana barang telu aku wis kepengen mati. Andaikan ndak demi tiga hal ini saya sudah ingin mati. Karena tiga hal ini saya tidak ingin mati. Satu, an adu ajab hati lillah. Saya enggak berani mati karena saya masih menikmati sujud. Hanya dengan saya hidup, hanya saya masih bisa sujud. Dua, karena saya masih bisa berjuang menegakkan kalimat lillah. Tiga, saya masih bisa ngaji, menyebarkan kalimat-kalimat thayyibah pada umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mereka itu ingin hidup bukan karena ingin wis marat suwi aku mau mati nak urung sugih. Kena ngono kan cita-cita mujo geman. Jogeman mujo kowe wani urip mergo di cita-cita apa? Melarat suwi nak urung sugih mau apa? Mati jogeman. Jadi kita berani hidup dari Sayyidina Umar andekan ndak tiga hal saya ingin mati. Tiga hal yang menjadikan saya ndak ingin mati satu, an adu ajab hati lillah. Saya karena masih berkeinginan meletakkan jabah saya lillahnya gamane aku cek kepengin. Ya baik walau suwun lah, ya dilatih, kau sidik dilatih. Ngaji ini seniati, walau tak kau Mustafa. Gue bunyi malam pitulung kerja, biasa ngaji pitulung karena apa? Kerja. Ben poso, segera ira poso, rosa poso. Tapi kalau saya adung poso pisan, syarat. Coba, gini apa? Gini syarat. Tetes ngoten, gue kalau suwun sangat, tetes. Aja geman wong terputus saking ulama. Ki ulama fatwane ku paling akurat lah. kalau neliti banyak fatwa, tapi nggak ada seakurat fatwanya ulama. Karena tadi setelah dijelaskan itu semua fatwanya itu multakotun atau diambil min dururi kalamillah, mesti dari mutiara-mutiara kalamullah. Kayak tadi memang semua jihad yang diterangkan Tuhan itu pasti litakuna kalimatullah yal. Nah, terus orang itu meniat syahid itu kan gara-gara ngerti fadilahnya mati syahid, terus semua orang kepengen mati syahid. Enggak ngerti itu ada aturannya. Ya, aturannya tadi yang jihadnya li'ilahi kalimatillah cuma ditakdir. Ya sama kita sujud itu niat sungkeman yang pengiran, meskipun Allah karena baiknya menerima sujud kita. Tapi kalau cuma orientasi sujud itu ditompo, berarti kita kan orientasi nguntungkan diri kamu sendiri. Faham ya? Jelas ya? Ahabbahul muslimun wa man desapani wong khasama iku megot sopaman atau memutus sopaman atau ma'a ing toma anil muslimin sang ibrokrong islam. Orang sing ora kepengen dunyane wong islam ya sama sekali ora toma ninggone dunyane wong islam. Ekoto ahu tegese mutus sopaman hu ing toma anhum sangking al muslimin. Wong sing memutus diri ora tomak ning donyane wong Islam mesti ahabba mongko seneng kuwi iman sapa al muslimuna pira-pira wong Islam. Dadi wong sing nak kenal wong sugih, kenal wong mampu, ora tomak blas mesti disenengi wong iku. Mergo li anahu krana sak temene man layukat diru iku ora ganggu sapa man. Ora mbutekno sapa man kulubahu ing atine al muslimin. Wong ora tomak iku ora ngel-ngelo. Dadi kanca pejabat terus adikku ya dadi rupane PNS, mbok kowe kancaku akrab atur-atur ngono. Dadi kanca di pabrik, so aku anakku lebokno ning pabrik mbuh piye carane. Itu kan ganggu pikirane mereka yang kita mintai. Jadi mulane wong sing ora tomak mesti disenengi mergo tidak mengganggu pikiran mereka. Li annahu la yukaddiru napa kuluba. Li annahu krana saat temene wong-wong sing khasamat tomak, sing memutus tomak sangka wong Islam iku la yukaddiru. Iku ora mbutekno sapa man kuluba rum ing pira-pira atine al-muslimin. Wal maqala al khamisati maqala kang kelima iku an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Wa karrama lan muga-muga mulya ana sapa Allah wajhahu ing wajahe Sidina Ali. Dawuh Sidina Ali, inna min na'imi dunya yakfi kal islamu ni'aman. Nak kowe kepen tok nikmate dunya, mestine kowe Islam wis cukup tok nikmat. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sangin nikmati dunia iku ngene yakfi ka cukup, yakfi cukup ka ing sira. Apa al-islamu islam cukup nikmatan hari dadi nikmat. Kira ning dunia kepentok nikmat, kowe ditakdir Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna min na'imi dunya yakfi kal islamu napa nikmat. Fa inna a'dzama ni'amillahi. Fa inna a'dzama ni'amillahi mongko sak temene gedhe-gedhene pira-pira nikmate Allah taala lil abdi maring kawula. Fa inna a'dzama ni'amillahi taala lil abdi ku ikhroju. Iku oleh ngetokno so, iku ikhroju oleh ngetokno Allah. Allah ngetokno lahu maring al abdi minal adami saking ora ana, kita sang ora ana. Isih ora ana wong jenenge Ruhin Mustofa terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ora digawe Allah kan ya ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane Allah. Mulane jare Sidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga blas gak seneng. Tapi kan penak Sidina mlebu swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe masuk urip ngene wis mbok jelas mbok ora kowe sing syukur urip nganti tuwa. Berarti kowe kesuwen roh kudrohe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang itu takdir, paham ya? Itu napa? Takdir napa? Paling kan kakean utang kakean masalah ya nyekseni do evem, nyekseni napa? Evem. Tapi nek iso jage akel. Utang sing halal iku nek duitmu 100 juta, utange 100 juta. Wae utang sing halal gak ngluwahi asetem. Yen aku ben tak takok aku utang sing halal utang sing gak ngluwahi aset. Iku cara agama. Nek wong utang kok ngluwahi aset itu jenenge mahjur aleh. Wis oleh di penjara. Nah cara fikih wis oleh napa? Tapi aja terus mbok cancang ya ampun niku iku cara hukum fikih. Ora usah mbok cancang srawani metu dhewe. Wis bingung napa? Bingung. Dadi kowe nak kepengin tok nikmat ning donya lho Islam kurang apane iku wis cukup sebagai nikmat inna minna imidunya yakfi kal islamu napa nikmat mergo nikmate apa paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud iki mau baru kae wujud sajanto kita kasus e akeh masalah akeh iku nyekseni kudraya Allah subhanahu wa taala senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan kowe dhuwitmu 5000 dilekno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwatah. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Kok ana wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan dhuwit kula nggih mboten sentimen kok ngerti maslah hati kula ora dhuwit. Alhamdulillah. Kowe kuwi hebat kena ngono wali tenan. Kowe tak daftar wali kena kelakuane ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. Malah tuh tak kok pengiran gini. Orang melete, kadang melarat aku melete-melete ini wong. Gusti, salah kulo nopo. Kok kulo ora dhewe wong yo dhewe. Wong kok ora ro salah iku sombong. Iku sombong tak tawa tuh. Padahal mau melarat tuh sombong kira karo. Salah yo nopo Gusti. Kulo ngomong dhewe kok kulo ora. Kira kok sombong ngono wong kok nganti ra ro. Salah nganti tak kok salah kula napa. Ya pirang-pirang to blo goblok ku sak menungso kok ora duwe. Salah. Ada wong iki mbok gedingi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete. Oh. Jegeman yo mending ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran cubo nganti kene lu wong kok ora roh apa? Salah. Sekali-kali yo kaya wali ini, hikmahnya apa? Jenengan kok nyoba kalau ini, rata keren nah. Ini kan rata, rata keren hikmahnya apa? Gusti, jenengan kok nyoba kalau melarat, itu saya rata keren orang, salahnya apa? Kalau Gusti, kok rara apa? Astagfirullah. Jadi nikmat terbesar adalah kita dari ada-ada menjadi wujud, baru kayak wujud kita sonderekno bersaksi Allah kudro, Allah pangeran, Allah macam-macam, makanya dawe Sayyidina Ali ma'ukhibbu an amutatif lan suma'at khudul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Lima daya Ali karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe iki tuwa-tuwa kan lumayan kan ngebung-ngebungi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Salike mati cilik swarga kan ra tau ngaji Jalalain. Cuman ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kok ora mung swarga ra tau ngaji Jalalain. Es revel. Tapi nak ngaju Jalalain kan keren, sore ngono wa wa ala kulli syai'in qadir, wa wa bi kulli syai'in alim kan keren. Dudu takoki pengenan ge paham ge. Wah, pokoknya artine jenengan hebat Gusti ora. Misale ora ora detail wis pokoke jawab globale ngono ae jawab globale. Quran pun nerang nopo ge? Oh, nerangno Gusti, sing apik dikongkon, sing elek ninggal pun. Contone opo? Oh, ora usah contoh nu karuan. Pokoke ngongkon apik. Kadang mau fakir yuk kacau. Khotbah itu syarat saya termasuk bahasa Arab. Orang usah diterjemah rapopo. Tapi ya carane wong faham. Jadi ulama-ulama fakir, wong wes faham naik wong kor nape, ninggal. Geneman kok, sama tu lah kitab-kitab fakir. Tak kau lagi misbah. Kita fakir kacau kadang. Khotbah itu cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin, sing hadirin gak faham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nak iku ngono nape ninggal. Wis nak contoh. Khotibe pahpos ngomong apa ngono. Mamuk khotbah ben ngamuk bahasa Arab wong ora paham malah bareng kesuwen amin. Khotibe ngamuk iku ora ngamin to. Kecil aku lah gue lah kecepatan gue guri. Hati dia agar kesubhan si guri-guri. Amin. Hati dia kata terima kamu. Ini orang amin. Pergi cek kamu itu. Ya Allah, ya Allah. Mantel lah. Cek tek ngamuk jadi diamini. Lah iku kena apa kok cukup mergo wong wis tetep nyimpulno ngko apik ninggal napa elek tenan ora ro detail-detaile fa inna a'dhamani amillahi mongko sak temene gedhe-gedhene pira-pira nikmate Allah taala li abdi maring kawula iku ikhroju iku oleh ngetono Allah taala lagu maring al abdi minal adami sange ora ana ditakdir ilal wujudi maring wujud barokah kita wujud nderek alamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kados Nabi sinten niku? Uzair nggih. Falam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kala awqal ladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiya qala anna yuhyi hadhihi lahu fa'ata. Oh dia saat terusnya, akhirnya kesimpulannya biar falam mata bayana lagu, kola alamu annabuah ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip, iso tabayun, iso urip, iso melek. Asal mukmin mesti kesimpulannya biar alamu annabuah ala kulli syai'in qadir. Mari kula suwun dengan sing syukur, wis utangmu akeh lah, bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah wis bayangno urip pempaling pahit anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis santekno tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kae kowe urip ngerti kudoe Allah termasuk kudroh ngeblesno kowe tetep perah wis pokoke sebete keroh kudroe Allah termasuk kudroh ngeblesno matur nuwun Gusti Mas kula kula ables kula ngertos lan niku kersane sementing kula kepengin nyamun krana sentimene jenengan ada hikmah yang tersembunyi sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe sesen apa wali dhewe mergo di antara syaraté wali iku wong iku ya tanazzalul amru bainakunna ita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning donya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur, padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anake wong sing anak gue trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anake kiai, mergo ora anake kiai ya alim putu kiai ra alim yo ben urusane pangeran. Aja terus kowe kumo luhur. Tatanane kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai, kowe mung pengkersane pangeran malah buke alat kumo luhur. Mulane akeh kiai ra nasab tumbang yang ngono iku. Dadi ki debutane kecangkem, cangkeman. Ora akhir blesno pangeran. Jadi pangeran iku ben ge conto ora anak iki lha iso dadi. Iya, lha keluarga iki wis tawadhu dene anak iki lha kon ngaji dene wis apik. Malah dene ku mau luhur. Iki aku ora anak iki ya di murid anak iki. Ile yo ki debutane malah jungkel keblok goblok. Yo ora usah ngono, wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rosu suke kadang ana wong wayu untuk bojo elek ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu kowe jaremu ganteng di bojo elek iku ya Allah kuwasa padha wae sukseni wae ora usah kecangkeman wa ya tanazzalul amru bina gunna li ta'lamu kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in kaya kula tetir walim di murid ra jelas wis nyekseni ae kekuasaane Allah ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas iso wae wong alim di murid ora jelas iki pancen apa kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula kadang-kadang wong kiye ditakok kula jenengan hebat tenan umume wong alim dihormati ngene iki jenengan anak buah ketek cuwek kowe tenan lho aku lek wah kayak wong alim amatir ra muni kok makomku wis ra kowe dihormati wong cek men dihormati wong kodene mau go rokok harus sing gawakno moro didi diderekno wong loro mari pasane kena laler murid e ra ikhlas pada anak aku, wah kena larut di baro rukir anggir takkan batu di turu mesti turusin ya. Uwes mesti separah kanan ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, aku kudroi Allah meniku kudroi Allah ya uwes oh ini ta'alamu anna wa ala kulli syai'in khadir wa anna wa kotaha tobi kulli syai'in ilma wa ya berso nak dunia pengen ini ya salih bahak tak jadi alim tapi kok muridnya bulat ya yes, ditulis meniku tapi bulete murid tetep ape, bulete wong ape tapi ning ndi tetep ning rahmate penge. Lah kula tak ndonga Gusti, ah bulete kawulane jenengan teng pundi, dak ra mloya mlayu ning rahmate penge. Ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing jatep-jatep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masa kula molak-malik bulet arek ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor, aku kudu ning kidul. Pokoke kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Ora wali dapet bareng donga. Ya Allah, ha ana ataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kula seneng mbek wali-wali sing dapet. Uripe ku penak kula niku. Daftar wali sing ning kumak wonten dadi. Dadi nyaman uripe wis happy. Ora kok amen kenes zaman akhir, murid karo hae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Piye wis kedunya, Nas? Sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengen ngene. Nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah kok mestine kaya maksud ta Rasulullah napa? Wah hebat Nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet-bulet tenan. Alhamdulillah. Jadi ngabarno nek zaman akhir bulet, jebule bulet. Alhamdulillah, sedekah Rasuluka ya Allah. Manjen Rasul jenengan ben bener. Itu kelas tinggi namun. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Taala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi dzulumatil kufri. Mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran. Tapi bi Allah diangkat dislametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wes ge sing syukur. Lah nek ra duwe dhuwit lah nak ngopi ya sing pah-pah. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku e ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyukhli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi ka cukup kaing sira. Wa inna minasyukhli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup kaing sira apa atau taat apane syuhlan gawe kesibukan. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpamane pikir apa pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lo aja. Ya sibukno mbek taat. Dene ngesai tafsir Jalalain entah kitab apa muni. Apa iki, Ben? Lah saya pun ibat disai diwale disai. Entah wae takoki pikir Ben kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk mesti ambek taat to. Enggak swarga dhewe napa? Wa inna minasyukhli yakfi ka taatun napa? Syukhla. Mulane fatwaatu wa ta'ala mung kote taat ning Allah Ta'ala ku a'dzumul asyghali api-api itu gede-gedene kesibukan. Ana kita takok ya, kerja apa kan? Sibuk, sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, itu ya taat kelas tinggi. Watawaso bil haqqi, watawaso bisabr. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin. Illal ladina amanu amilu sholihat, watawaso bil haqqi. Jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk. Sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fatwaatu wa ta'ala mengkoti Allah Ta'ala taat ning Allah Ta'ala iku a'dzamul asghali iku gedhe-gedhene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora nertekno demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Taat. Lah taat terberat iku nyabari keadaan. Wah, bot tenan. Taat syukur gampang wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamuk bojo dadi mompreng sabar. Oh, hebat ya napa? Oh, hebat, hebat. Fato atau wah itu alam kote itu atau itu kena kayak muri yo. Fato atau wah itu alam kote itu atau ngawat alam itu agamul askoli gede-gede nih biro-biro kesibukan. Wa inna minal ibrotilan itu setengah saking gawe tembung. Ail ido ditegese gawe tembung atau gawe mau ido gawe nasihat. Yakfi cukup kain siro. Nak kue kepengen tuh teladan ido lu teladan. Teladan sing iso diredak sekno kanggo wong liya napa wae teladan yakfi cukup kang sira wa almautu kematian kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan nek kowe kepengin dadi teladan ndelok mati sing sugih yo mati sing jabat yo mati sing menang pilkada yo mati sing kalah mati sing kere yo mati kok nek mati sing sugih dipendem sing melarat yo napa dipendem wis padha wae jare rukun as wong sugih pendem wong melarat podo ya, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Podo-podo dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Ya fi cukup kae sira wa almautu kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa terus opo manane jowo telodo. Fa innal mauta moko satane kematian iku agdzumul mawaidi iku gedhe-gedhene mauidho, gedhe-gedhene nasihat linasi maring suami. Alhamdulillah bil amin wa qabla wa rida wa sinat al arsh.